Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'ufiru wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah nahmadullah subhanahu wa ta'ala wa nashkuruhu kita senantiasa memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kenikmatannya kepada kita semuanya dan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Ini kenikmatan yang besar, keutamaan yang sangat besar sekali yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha." Itu adalah merupakan karunia, keutamaan. "Dzalika fadlullah." Itu adalah merupakan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yu'tihi man yasha, yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Sehingga wajib bagi kita semuanya untuk mensyukuri kenikmatan ini. Kita masih bisa untuk meneruskan pelajaran kita. Itu pelajaran mulakhas al-fiqh li Syekh Saleh hafizahullah ta'ala. Para hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah ta'ala kita akan teruskan kembali pembahasan kita al-mulakhas al-fiqh dan pembahasan yang terakhir yang kita bahasnya itu masih pada bab fi adabil masyi ila shalah. Adab masyi berjalan ketika akan melaksanakan salat. Dan sebagaimana yang telah kita bahas bahwa Syekh Shalih hafizahullah taala di sini menyebutkan tentang adab-adab ketika seseorang akan melaksanakan sholat, dan juga adab-adab ketika seseorang berada di dalam masjid. Ketika seseorang berada di dalam masjid, pembahasan yang telah kita bahas yaitu yang diantaranya dikatakan oleh hafizahullah ta'ala, seseorang ketika berjalan menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat wajib, falyakun dalika bisakinah wa waqar, maka hendaklah dia mendatanginya dengan sakinah, dengan tenang, waqar, sopan. Dikatakan oleh hafizahullah ta'ala, wassakinah ya at-tumanina wa ta'anni fil masyi. Sakinah yaitu tenang, perlahan-lahan di dalam berjalan, tidak terburu-buru. Wal waqar yaitu ar-razana. Setelah kita bahas itu, razana itu baik di dalam tingkah lakunya. Wal hilm santun, wa ghaddul basar menundukkan pandangannya ketika ada wanita yang bukan mahramnya, tundukkan pandangannya ketika menuju ke masjid. Wa khafdus saut, tidak mengeraskan suaranya, teriak-teriak kesana kemari. Nah, karena ini bukan merupakan adab seorang muslim, teriak-teriak ketika akan menuju ke masjid. Waqillatul iltifat. Kemudian pembahasan yang telah kita bahas dikatakan oleh hafizahullah ta'ala, wal yakun khurujaka ayuhal muslim ilal masjid mubakkiran. Hendaklah ketika engkau keluar menuju ke masjid, yaitu sedini mungkin. Litudrika takbiratul ihram, agar seseorang mendapatkan takbiratul ihram. Kemudian yang diantara yang telah kita bahas yaitu adab ketika menuju ke masjid. Dikatakan oleh hafizahullah taala, wa idza wasalta babal masjid faqaddim rijlaka al-yumna innad dukhul. Ketika engkau memasuki ke masjid, maka dahulukan kaki yang kanan, innad dukhul, ketika akan masuk. Dalilnya dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi alaihi salatu wasallam kana yuhibbu at-tayammun. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai mendahulukan yang kanan. Ini sesuatu yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mendahulukan yang kanan. Dan juga seseorang ketika memasuki masjid, maka dahulukan kaki yang kanan. Ketika keluar, maka dahulukan kaki yang kiri. Juga sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam, bahwa Anas mengatakan, nah, minas sunnah idza dakhalta masjid fabda birijlika al-yumna. Kemudian Anas juga menyebutkan kembali, wa minas sunnah idza kharajta minal masjid fabda birijlika al-yusra. Anas bin Malik mengatakan termasuk sesuatu yang disunnahkan sahabat apabila mengatakan minas sunnah maka yang dimaukan adalah sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ucapan Anas di sini ada hukum rafa' kepada Nabi sallallahu wasallam. Karena yang dimaksud adalah sunnahnya Nabi sallallahu wasallam. Idza dakhalta masjid fabda bi rijlika al-yumna. Mau ketika akan melaksanakan sholat misalkan, ketika mau belajar misalkan ta'lim sebagaimana yang kita lakukan sekarang, ketika akan masuk biasakan dahulukan kaki yang kanan. Karena seseorang apabila dia akan membiasakan, akan terbiasa ke depannya, akan terbiasa otomatis kanannya akan dimulai. Kemudian dikatakan hafizahullah taala, "Wa idza dakhalta masjid fala tajlis hatta tusalli raka'atain tahiyatul masjid." Apabila engkau masuk ke masjid, maka janganlah duduk sampai engkau salat dua rakaat. Dua rakaat di sini yaitu salat tahiyatul masjid. Apa artinya tahiyatul masjid? Tahiyat artinya menghormati masjid. Sholatnya sholat apa saja terserah, mau sholat tahiyatul masjid misalkan, atau sholat qobliyah ketika adzan duhur, kalau mau masuk ke masjid sholat qobliyah dua rakaat misalkan, itu cukup pengganti dari tahiyatul masjid. Yang penting kau sholat dua rakaat. Kemudian adab dalam masjid bagaimana dikatakan oleh hafizahullah taala, "Tsumma tajlis tantadhiru shalah." Kemudian duduklah. Tunggu salat. "Wa takun hala julusika fil masjid li intidari shalah mushtaghilan bi dzikrillah wa tilawatil Qur'an." Dan hendaklah keadaan dudukmu di dalam masjid ketika engkau menunggu salat, mushtagilan bidzikrillahi wa tilawatil Qur'an, disibukkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga disibukkan dengan membaca Al-Qur'an. Wa tajannubil abas, dan jauhilah sesuatu yang tidak bermanfaat. Ketika kita berada di dalam masjid menunggu waktu sholat, maka sibukkan diri kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena masjid adalah baitullah, rumah Allah. Tempat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu masjid. Maka ketika kita berada di masjid, kita ini tamu Allah. Maka sibukkan diri kita ketika menunggu sholat dengan berzikir, membaca Al-Quran. Jauhi sesuatu yang tidak bermanfaat, obrolan-obrolan yang sia-sia, atau bahkan obrolan-obrolan yang terdapat kemungkaran di dalamnya, ghibah, namimah misalkan. Obrol di masjid namimah, mengadu domba si fulan dengan si fulan, atau ghibah atau yang lainnya, maka jauhi adab seperti ini. Qala hafizahullah taala, kita teruskan kembali bahasan kita. Baik. Qala hafizahullah taala, wa fi hal intidarika shalah fil masjid la takhud fi ahaditsid dunya. Keadaanmu ketika engkau menunggu salat di dalam masjid, la takhud fi ahaditsid dunya. La takhud, jangan berbincang-bincang, ngobrol dengan urusan-urusan dunia. Li'annahu warada fil hadis anna dhalika ya'kul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Karena terdapat hadis bahwa itu yang mengobrol dalam masjid bisa memakan kebaikan, bisa menghilangkan kebaikan, kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api yang membakar kayu bakar. Nah, hadis ini hadis ya'kulu hasanat kama ta'kulu narul hatab. Hadis ini dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi taala alaih, itu hadis la aslalah, tidak ada asalnya sama sekali, yaitu hadis yang tidak ada sanadnya. Nah, juga bisa dikatakan hadis yang palsu, karena hadis ini hadis tidak ada sanadnya. Dikatakan oleh Syekh Al-Albani hadis la aslalah, dan disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi taala alaih fi ad-dha'ifah, hadis-hadis dhaif. Dan juga disebutkan oleh para ulama yang sebelumnya itu oleh Iraqi menyebutkan dari ulama alul hadis al-Iraqi bahwa hadis ini juga sama, la aslalah, tidak ada asalnya sama sekali. Nah, ketika seseorang menunggu sholat di masjid, la takhud fi hadis dunya, jangan dia berbincang-bincang ngobrol dengan perkara dunia. Lebih-lebih jual beli di dalam masjid, fa hadza muharram, ini perkara yang haram. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Shalani dan juga Imam Syaukani. Dan Nabi SAW melarang. Di sana terdapat dalam hadis Amr bin Shu'aib an abi an jaddih naha Nabi SAW an syira wal bai fil masjid. Rasulullah SAW melarang jual beli di dalam masjid. Bahkan Nabi SAW mengatakan di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ra'aitum man yabi'u aw yabda'u fil masjid faqulu la arbahu Allah tijaratak." Nabi sallallahu wasallam mengatakan, apabila kalian melihat orang yang jual beli di dalam masjid, la arbahullahu tijaratak, semoga Allah tidak memberikan keuntungan di dalam perniagaanmu. Ini dalil larangan seseorang jual beli di dalam masjid. Nah, karena Nabi sallallahu wasallam mengatakan, innama buniyatil masjid lima buniyat lahu, sesungguhnya dibangun masjid yaitu dibangun sebagaimana digunakan masjid itu ini untuk ibadah, sholat di dalamnya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Jangan jadikan masjid seperti pasar jual beli. Nah, baik jual beli secara langsung, ada penjualnya, ada pembelinya, atau penjualnya pembelinya tempat lain dengan menggunakan handphone misalkan. Ini sama jual beli. Yang seharusnya di dalam masjid orang berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, sholat di dalamnya, dia malah jual beli. Nanya harga ini fulan, harga ini berapa, pesan barang ini, pesan barang itu, di dalam masjid, pada haram. Bahkan Nabi SAW mengatakan, apabila ada orang yang melihatnya, ucapkan kepada dia, la arbahallahu tijarata, semoga Allah tidak memberikan keuntungan di dalam jual belimu. Didoakan dengan kejelekan oleh orang yang melihatnya. dan juga berbincang-bincang di dalam masjid, walaupun tidak ada transaksi jual beli, akan tetapi berbicara permasalahan-permasalahan bisnis, dikatakan oleh para ulama perkara ini makruh. Kalau jual belinya fahad haram. Sedangkan ngobrol perkara-perkara bisnis, kamu jualan apa? Saya jualan ini. Satu kartunnya seperti ini. Satu kartunnya harganya segini, segini. Fahad makruh. Nah, berbincang-bincang permasalahan bisnis di dalam masjid. Wa qad warada fil hadits al akhar an al abada fi salatin ma dama yantadiru as-salah wal malaikatu tastaghfir lahu fala tufarrit ayyuha al muslim fi hadha al thawab wa tudayyi'hu bil abath wa ishtighal bil qil wal qal. Dikatakan oleh Hafidzullah Ta'ala. Dan juga terdapat hadis yang lain. Keutamaan seseorang menunggu waktu sholat. Anal abda. Sesungguhnya apabila seorang hamba fi sholah madama yantadiru sholah, ketika dia menunggu waktu sholat, wal malaikatu tastaghfir lahu, malaikat minta kepada Allah agar diampuni orang ini. Fala tufarrit ayyuhal muslim, maka jangan disia-siakan ayyuhal muslim fi hadats tawab, dengan pahala ini. Wa tudayyihu bil abad, menghilangkannya dengan sesuatu perkara yang abad, yang sia-sia. Washtigal bil qil wal qal, dan juga disibukkan dengan ucapan-ucapan yang sia-sia, ucapan-ucapan yang tidak ada manfaatnya. Qala hafidhahullah ta'ala, wa idza uqimatish shalah faqum ilaiha inda qalihil muadzin qad qamatish shalah. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وإن قمت عند بدء الإقامة فلا بأس بذلك هذا إذا كان المأموم يرى الإمام وإن كان لا يراه حال الإقامة والأفضل ألا يقوم حتى يراه. dikatakan حفظه الله تعالى, idza uqimatish shalah, apabila salat itu dilaksanakan, ini qomat, faqum ilaiha, maka berdirilah. Inda qaulil muadzin, ini ketika muadzin mengatakan qad qamatish shalah. Karena Nabi sallallahu alaihi wa sallam kana yaf'alu dzalik. Karena Nabi alaihissalatu wassalam yaf'alu dzalik, melakukannya. Wa in kumta inda badil iqamah fala ba'sa bidzalik. Apabila engkau berdiri inda badil iqamah, ketika dimulai iqamah, fala ba'sa bidzalik, maka tidak mengapa. Maka tidak mengapa. Dan Imam Malik rahmatullahi taala alaih mengatakan bahwa di sana tidak ada dalil tentang tahdid, sehingga seseorang boleh ketika iqamat langsung kemudian dia berdiri, Allahu akbar, Allahu akbar, misalkan muadzin mengucapkan iqamah, baru langsung dia berdiri, ataupun ketika qad qamatish shalah, qad qamatish shalah, dia berdiri. Dua-duanya jais. Dua-duanya jais. Hadza idza kana al-ma'mum yara imam. Ini apabila makmum melihat imam. Fa in kana la yarahu hal al-iqamah, apabila makmum tidak melihat ketika iqamat, wal afdal alla yaqum hatta yarahu, yang afdal, makmum tidak berdiri sampai melihat imam. Sebagaimana dalam hadis Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza uqimatish shalah fala taqumu hatta tarani." Muttafaqun alaih. Sebagaimana dalam hadis Abi Qatadah yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Nabi sallallahu wasallam mengatakan, "Idza uqimatish shalah." Apabila sholat dilaksanakan, fala taqumu, janganlah kalian berdiri, hatta tarani, sampai kalian melihat aku, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini apabila makmumnya di luar, misalkan. Kalau makmumnya di dalam masjid, misalkan, imam berdiri, maka ini merupakan tanda bahwa sholat dilaksanakan. Memberikan aba-aba kepada muadzin, qomat sholat, qomat, dilaksanakan sholat. Sedangkan apabila imam berada di luar, dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fala taqumu hatta tarani." Janganlah kalian berdiri sampai kalian melihat aku. Kalau sudah imam itu datang, dilihat, datang, maka qomat. Jangan imam belum ada, belum datang, qomat. Makmumnya nunggu, imamnya siapa? Jangan seperti itu. Tunggu, ketika imam datang, baru dia qomat. Ketika imam datang, baru dia qomat. Sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fala taqumu hatta tarani. Qala hafidhahullahu ta'ala, ayyuhal muslim, ihris an taquna fis saffil awwal. Ayyuhal muslim, ihris an taquna fis saffil awwal. Senantiasa engkau berada di saf yang pertama. Faqad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law ya'lamu an-nas ma fi an-nida wa as-saff al-awwal, thumma la yajidu illa an yastahimu 'alayhi lastahamu." Muttafaqun alaih. Sebagaimana dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam, "Law ya'lamu an-nas ma fi an-nida wa as-saff al-awwal." Seandainya manusia itu mengetahui, "Ma fi an-nida wa as-saff al-awwal," dari panggilan adzan dan juga saf yang pertama, "sumalam yajidu ila yastahimu alaih," dan dia tidak mendapatkannya kecuali dengan diundi, niscaya dia akan mengundinya. Ini merupakan dalil tentang keutamaan saf yang pertama. Dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila mereka mengetahui pahala di dalamnya, dalam saf awal, mereka tidak mendapatkan kecuali diundi, akan diundi. Siapa yang duluan? Oh, saya yang duluan, masuk ke depan. Kenapa? Karena pahalanya besar. Dan juga di sini akan disebutkan tentang keutamaan saf yang pertama. Taib. "Law ya'lamun nas ma fi an-nida wa saf al-awwal lam yajidu ila ayastahimu alaih lastahamu." Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih min hadithi Abi Hurairah. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Khairu sufufi rijal awwaluha." Dan juga hadis Nabi sallallahu wasallam, "Khairu sufufi rijal awwaluha." Sebaik-baiknya saf laki-laki itu pertama. Hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah. Ini dalil juga yang menunjukkan tentang keutamaan saf yang pertama. Keutamanya sangat besar. Kalau orang berlomba-lomba ingin mendapatkan saf awal. karena pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang melaksanakan sholat berjamaah itu berbeda-beda. Orang yang mendapatkan shaf yang pertama dengan shaf yang terakhir tentu berbeda pahalanya, lebih banyak shaf yang pertama. Orang yang rumahnya jauh ketika melaksanakan sholat dengan orang yang rumahnya dekat ketika dia melaksanakan sholat ke masjid, pahalanya lebih banyak orang yang rumahnya jauh. Semakin banyak langkah, semakin banyak pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ketika seseorang pergi ke masjid akan melaksanakan sholat Jumat, orang yang berangkat lebih awal itu pahalanya lebih banyak daripada orang yang berangkat di akhir. Bahkan orang yang berangkat fi sa'atil ula faka'annama qarraba badana, jam yang pertama dia seperti berkurban satu ekor unta. Yang terakhir, jam terakhir, dia seperti berkurban seekor telur. Berapa perbedaan antara dari harga saja, harga unta dengan harga satu butir telur. Jauh berbeda. Dengan ini, pahala dalam seorang melaksanakan sholat berjamaah itu berbeda-beda. Shaf yang pertama lebih afdal. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairu shufufi rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Dan sejelek-jeleknya shafnya laki-laki adalah paling akhir. Dikatakan oleh para ulama, sejelek-jeleknya di sini yaitu dari segi pahalanya. Pahala yang lebih yang shaf depan maka lebih banyak. Yang di belakang pahalanya berbeda dengan pahala yang diberikan kepada orang yang sholat di shaf yang belakang. Bahkan yang saya pernah menjumpai di negeri Yaman itu, ketika setengah jam sebelum sholat, shaf awal sudah penuh, tidak ada celah satupun. Semangatnya mereka berlomba-lomba di dalam kebaikan, dalam ibadah. Setengah jam sebelum sholat, shaf awal sudah penuh. Nah, sholat wajib ataupun ketika melaksanakan sholat tarawih, itu satu setengah jam sebelum sholat sudah penuh. Nah, kenapa? Karena mereka mengetahui keutamaan di dalam melaksanakan sholat pada shaf yang pertama. Berlomba-lomba. وقال حفظه الله تعالى واحرص على القرب من الإمام. نعم. Dan nantiasa engkau berada dekat dengan imam ketika salat. Faqad qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam liyaliyani minkum ulul ahmam wan nuha. Hendaklah berada di belakangku orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang cerdas. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Ibnu Mas'ud. Dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kemudian masalah yang berkaitan tentang shaf, bahwa yang afdal shaf itu sebelah kanan imam. Sebagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila kami salat di belakang Nabi sallallahu wasallam fa ahbabna ayakuna an yaminihi, maka kami menyukai berada di sebelah kanannya Nabi sallallahu wasallam. Nah, ini yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu wasallam. Mereka berada di shaf yang pertama dan mereka menyukai sebelah kanan. Wa qala hafidhahullah ta'ala hadza binisbah lirijal. Yani untuk kaum laki-laki afdal di awal shaf yang pertama. Wa amma binisbah lil mar'ah, sedangkan binisbal mar'ah, perempuan, fasaful akhir minasufufin nisa afdolulaha, maka saf yang terakhir itu afdol laha, untuk perempuan. Sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khairu sufufir rijal wa khairu sufufin nisa akhiruha, dan sebaik-baiknya saf wanita itu di akhir. Li'anna dhalika ab'adu laha an ru'yatir rijal, karena apabila wanita berada di saf yang paling akhir, ab'ad, lebih jauh dari penglihatan laki-laki. Nah, dikatakan oleh al-Allamah Syekh Utsaimin rahimatullahi taala alaih, ini apabila ketika salat di depannya laki-laki, di belakangnya wanita, ada sutra, ada penutup, di belakangnya wanita. Maka ketika salat ada laki-laki, ada wanita, maka yang afdol laki-laki paling depan. Wa syarru akhiruha, yang jelek paling belakang. Itu yang paling jelek. Kenapa? Karena yang paling belakang itu lebih dekat kepada wanita. Nah, lebih dekat kepada wanita. Berbeda dengan wanita, dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khairu shufufin nisa akhiruha, sebaik-baiknya saf laki-laki perempuan adalah paling akhir. Dan sejelek-jeleknya saf wanita itu paling awal. Ketika sholat bersama laki-laki, sebagaimana dikatakan oleh Hafidhahullah Ta'ala, li'anna dhalika ab'adu laha an ru'yatir rijal, karena lebih jauh dari pandangan laki-laki. Sedangkan apabila laki-laki wanita sholat sendiri, nah, maka dikatakan oleh Al-Allamah Syekh Utsaimin rahmatullahi ta'ala alaih, maka shaf yang pertama bagi mereka afdol. Shaf yang pertama bagi mereka afdol. Kenapa? Karena tidak ada illahnya. Illah wanita ketika sebabnya wanita sholat afdolnya paling akhir, agar tidak lebih dekat dengan laki-laki, maka yang paling ujung maka afdol. Sedangkan apabila wanita sholat dengan sendirinya, tidak bercampur dengan laki-laki, maka dikatakan oleh Al-Allamah Syekh Utsaimin rahmatullahi ta'ala alaih, shaf yang pertama afdol, sebagaimana keumuman di dalam hadis Nabi alaihissalatu wassalam tentang keutamaan shaf yang pertama. Keutamaan shaf yang pertama. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Kita teruskan lagi insyaallah ta'ala pembahasan mulakhas fiqh tentang adab menuju ke masjid ketika melaksanakan salat. Insyaallah ta'ala kita teruskan nanti pada pertemuan berikutnya. Naktafi lahu subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaih walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.